bukan alis berbukir, bukan gigi bergincur, yang ku dambakan gadis yang punya madu. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena gincu akan segera layu. Perlu cantik pun perlu untuk gairah cinta. Akhlak mulia hiasan yang utama. Karena harta benda kalau jadi merata, karena wajah indah kalau jadi bencana. Bukan alis berukir, bukan bibir bergincut, yang ku dambakan gadis yang punya madu. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena gincu akan segera layu. Berhias perlu, cantik pun perlu untuk gairah cinta. Akhlak mulia hiasan yang utama. Tak guna harta benda kalau jadi neraka. Tak guna wajah indah kalau jadi bencana. Bukan alis berukir, bukan gigi bergincut, yang ku dambakan gadis yang punya madu. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena